Kau berikan rasa ini hingga dapat ku bermimpi tentang maaf yang bersemi, tentang cinta yang tak letih. One, two, three, go! Tentang cinta yang tak